إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام kita melanjutkan kajian kita. Kita kemarin baru masuk bab Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah wa kafara man kafara min al-'arab. Ketika Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah setelahnya, dan kafirlah orang yang kafir dari kaum Arab. Siapa yang kafir? Yang pertama, yaitu yang kembali kepada agama nenek moyangnya, kembali kepada kesyirikan. Yang kedua, yang mengikuti nabi-nabi palsu. Karena di zaman Abu Bakar ada beberapa nabi palsu ya. Yang pertama Muhammad bin Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhirnya. Kemudian Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi ini tadinya sahabat Nabi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dia mengaku-ngaku dirinya Nabi, tapi kemudian ia bertaubat ya, dan kembali masuk Islam. Kemudian Al-Aswad Al-Insi, ini orang yang mengaku Nabi di Yaman sana ya. Dan yang keempat yaitu Sajah, seorang wanita yang mengaku-ngaku juga ya sebagai Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sayakunu ba'di 30 kadzabun kulluhum yadda'i annahu nabi. Akan ada setelahku nanti 30 orang tukang dusta, kata Rasulullah. Semuanya mengaku dirinya nabi. Iya. Kemudian yang diperangi oleh Abu Bakar yang murtad-murtad ini, juga demikian pula Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi di zaman Nabi ya, mereka bayar zakat kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau lagi membayar zakat kepada Abu Bakar ya. Maka Abu Bakar ingin memerangi yang ketiga ini nih, yang apa, yang tidak mau bayar zakat. Tapi mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Mereka muslim tapi tidak mau bayar zakat kepada Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar ingin memerangi mereka, mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat, Umar merasa heran. Kenapa? Bukannya mereka mengucapkan la ilaha illallah? Maka dari itulah qala Umar li Abi Bakar, berkata Umar kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, hai Abu Bakar, bagaimana kamu hendak memerangi manusia? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabu 'ala Allah. Kata Umar, bagaimana engkau hendak memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, terpelihara dariku hartanya dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Umar memprotes Abu Bakar dengan dalil. Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar karena Umar memahami dalil, di mana Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terpelihara dariku apa? Harta dan jiwanya. Sementara ini Abu Bakar mau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena tidak bayar apa? Zakat. Maka apa jawab Abu Bakar? Fawallah la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah fa inna zakata haqqul mal. Demi Allah, hai Umar, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena sholat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayatin anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala man'ihi. Demi Allah, hai Umar, kalau mereka tidak mau membayar iqal, iqal itu kalau antum lihat orang Arab pakai apa? Pakai gutroh ya, pakai sorban kemudian diikat sini. Ada ikatannya warna hitam. Itu namanya iqal. Ya. Demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar iqal, dalam satu ayat yang lain anak, anak itu anak kambing atau anak unta. Kanu yu'addunahu ila Rasulullah, yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau bayar lagi setelah itu, aku akan perangi mereka karena mereka tidak membayar itu. Nah, Abu Bakar dalilnya sama. Umar melihat dari satu sisi. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan terpelihara dariku apa? Darah dan hartanya. Tapi Umar terluput dari beliau pemahaman kata-kata illa bihaqqih, kecuali dengan apa? Haknya. Maka Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya harta itu hak, apa, zakat itu hak harta, hai Umar. Sedangkan Rasulullah mengatakan kecuali dengan haknya. Masya Allah, ini pemahaman Abu Bakar luar biasa sekali, kefakihan beliau. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa 'araftu annahu al-haq. Demi Allah, aku melihat Allah telah membukakan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat itu. Maka dari situ aku mengetahui bahwa ia di atas kebenaran. Dan dalam hadis Ibnu Umar dengan lafaz, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat. Dan dalam hadis Anas, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat seperti salat kita, mereka menghadap ke kiblat, ya, dalam salatnya tersebut, dan menyembelih seperti sembelihan kita, maksudnya mereka masuk Islam, maka telah haram darah dan hartanya. Iya. Demikian lafaz-lafaz ya hadis tersebut. Baik, dari hadis ini kita ambil fawaid, faidah-faidah yang bisa kita petik. Faidah yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-hadithu dalilun ala annahu yajibu ala waliyil amri an yuqatilan nas hatta yadkhulu fil Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa waliul amri hendaknya memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sudah kita sebutkan kemarin, Pak, apa sih maknanya memerangi dan siapa yang berhak diperangi? Ya. Rasulullah tidak mengatakan membunuhi, tapi memerangi. Karena sudah kita jelaskan kemarin bahwa orang kafir itu ada jenis kafir harbi. Siapa dia kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membunuhi dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini yang diperangi. Adapun kalau orang kafir itu non harbi, siapa non harbi? Ada tiga macam. Siapa yang ingat? Yang pertama, kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang tinggal di wilayah Islam dan bayar jizyah. Yang kedua apa? Kafir? Hah? Kafir? Mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Yang ketiga kafir apa? Kafir musta'man. Siapa kafir musta'man? Yaitu orang kafir yang diberikan keamanan oleh kaum muslimin. Tiga jenis kafir ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dikucurkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, enggak boleh. Orang-orang kafir yang ada di zaman sekarang masuknya orang kafir apa? Kafir mu'ahad. Ya, di zaman sekarang ini kafir mu'ahad karena terjadi perjanjian di seluruh negara-negara untuk tidak saling apa? Menyerang. Gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang. Berarti namanya mu'ahad, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Iya. Jadi siapa yang berhak diperangi yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang pertama tadi. Siapa dia? Kafir harbi. Iya. Kafir harbi. Faedah yang kedua, al-hadith dalilun anna man qala la ilaha illallah hukima lahu bi islamin wala budda lahu ma'a dhalika shahadat anna muhammadar rasulullah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka dihukumi dia sebagai seorang muslim. Siapapun yang ingin masuk Islam, wajib dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Faedah yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, al-hadis dalil ala muraja'ah wa munadharatil akabir. Hadis ini menunjukkan bolehnya terjadi dialog ilmiah. Ya. Di kalangan orang-orang yang berilmu, ingat, yang berilmu. Adapun orang yang enggak punya ilmu, gimana mau dialog, ilmunya enggak ada? Kalau orang enggak punya ilmu itu dialognya pakai apa, Pak? Pakai urat. Pokoknya menurut saya begini. Oh, enggak bisa menurut saya begini. Iya. Dalil belum paham, bahasa Arab enggak bisa, kaidah usul fikih enggak bisa. Bagaimana akan dialog? Iya, di sini lihat Abu Bakar dan Umar terjadi dialog ilmiah. di dalam memahami suatu permasalahan, di mana Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar yang memerangi siapa? Kaum yang tidak mau bayar zakat. Karena Umar memahami sebuah hadis bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sudah terpelihara darahnya. Tapi Abu Bakar punya pemahaman lebih. Abu Bakar berhujah dengan hadis itu juga, tapi dengan apa? Illa bihaqqih. Kecuali dengan apa? Dengan haknya. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hirsus sahaba ala tiba'il haqqi al-muayyad bid-dalil. Para sahabat itu semangat sekali mengikuti kebenaran kalau jumlah sudah jelas dalilnya, Pak. Iya. Walam yakun ijlaluhum li ba'din yamna'u minal muraja'ah wa tiba'id dalil mahma balagat manzilatul mukhalif. Umar walaupun sangat menghormati Abu Bakar, tapi tetap Umar menyampaikan ketidaksetujuannya karena Umar melihat adanya apa? Dalil. Tapi ternyata Abu Bakar pun membantahnya dengan apa? Hujjah juga. Masya Allah, lihat para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, sangat semangat sekali mengikuti apa? Dalil, dalil. Enggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kalau dibawakan hadis, dalil ditolak. Kalau dibawakan perkataan ulama baru, seakan-akan perkataan ulama lebih tinggi daripada apa? Bukan berarti kita tidak butuh pemahaman ulama, akhi. Ya. Tapi kalau pemahaman ulama itu jelas bertabrakan dengan dalil, tentu kita kedepankan apa? Dalil loh. Ya. Faedah selanjutnya, ikhtilaful afham fi fahmin nusus allati yastadillu biha alal ahkam. Perbedaan dalam memahami dalil itu kerap terjadi. Iya. Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar dalam memahami suatu dalil. Tapi ternyata Umar setelah itu sadar bahwa beliau yang salah. Yang benar siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terkadang dalam satu dalil ulama berbeda pendapat, Pak. Dalilnya sama, itu-itu juga. Contoh misalnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur, hukumnya wajib apa sunnah. Sama-sama dalilnya, faksilu wujuhakum, cucilah wajah kamu di dalam wudu. Apa kata Imam Syafi'i? Allah mengatakan cuci wajah, tidak menyebutkan berkumur-kumur, tidak pula menyebutkan istinsar. Berarti itu menunjukkan hukumnya sunnah, tidak wajib. Imam Ahmad mengatakan, Allah mengatakan cuci wajah kamu, sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah. Akhirnya kata Imam Ahmad apa? Wajib, bukan sunnah. Beda satu dalil, beda pemahaman, Pak. Ajib kan? Luar biasa. Iya. Tapi, Pak, selama pemahaman tersebut tidak keluar dari apa? Kaidah-kaidah syariat, enggak masalah. Yang salah itu kalau beda paham tapi yang satu tidak sesuai dengan kaidah syariat seenaknya memahaminya hadis tersebut. Iya. Kalau ada orang berkata, ya saya maaf tidak mau sholat. Loh kok kenapa? Karena Allah mengancam orang yang sholat. Fawailul lil musallin, tuh. Celaka orang yang sholat. Tuh orang sholat aja celaka. Jadi saya gak perlu sholat. Pemahaman apa ini? Terusin dong ayatnya. Alladzina hum fi so'an sholatihim sahu. Iya. Ada lagi apa namanya? Orang yang memahami ayat innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu bagi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan dosa dalam keadaan bodoh tidak tahu. Jadi kata dia, ayat ini menunjukkan kalau dia berbuat dosa dalam keadaan ia tahu itu dosa, tidak ada pintu taubat buat dia. Ini pemahaman siapa seperti ini? Sangat tidak didukung oleh kaidah-kaidah dan dalil yang lainnya, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Maka dari itu, kalau terjadi perbedaan paham terhadap suatu hadis atau dalil, tapi dua-duanya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan tidak keluar, dan juga memang ada pendahulunya dari salafus saleh, ya sudah, masing-masing amalkan yang sesuai ia pandang apa? Kuat, tafadhol. Contoh misalnya yang lagi ramai nih besok nih, puasa Arafah. Ada yang berhujah, pokoknya harus ikut Arafah ya di sana. Kenapa? Karena berdasarkan dalil hadis saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Rasulullah mengatakan puasa hari Arafah, berarti harus ikut Arafah. Sebagian mengatakan itu penamaan puasa hari Arafah beda dengan hari Arafah, kata mereka. Kenapa? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu di kota Madinah? Ketika Nabi mengucapkan di kota Madinah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya di Mekah udah Arafah belum? Padahal di zaman Nabi orang-orang musyrikin Quraisy mengadakan haji enggak, Pak? Mengadakan haji. Iya. Ya sudah, selesai. Amalkan aja yang sesuai dengan antum yakini. Kalau antum yakin pendapat yang mengatakan ikut Arafah, amalkan. Kalau antum yakinnya ikut pendapat jumhur ulama yang mengatakan sesuai dengan tanggalan, amalkan. Khalas. Kita juga, mereka masing-masing punya salaf terdahulu, Pak. Mereka yang mengatakan ikut Arafah, memang itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka yang menentukan harus ikut tanggalan, itu mazhab jumhur ulama. Jadi dalam masalah ini ngapain diributin? Cukup amalkan aja udah, enggak perlu kita saling apa serang menyerang, sindir menyindir. Ya. Enggak perlu, Pak. Memaksakan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini ya sangat bertabrakan dengan manhaj Islam. Tidak bisa dan tidak boleh kita memaksakan pendapat. Kita hanya sebatas mengemukakan yang menurut kita pandang apa? Kuat. Tapi untuk memaksakan pendapat kita, maka itu tidak boleh. Iya. Faedah selanjutnya ya, akhi. Hadis ini menunjukkan ar-ruju' ila shawab ba'da tabayyun wa wuduhil hujjah. Hendaknya seorang muslim rujuk kepada kebenaran setelah jelas kepadanya dalil dan hujjah. Jangan ngeyel di atas apa? Kebatilan. Kalau udah jelas misalnya kok kita yang salah, enggak sesuai dengan dalil, ternyata pendapat lawan kita yang benar. Ya sudah, daripada ngeyel. Kata para ulama apa? Ar-ruju' ilal haqqi khairu minat tamadin 'alal batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kita ngeyel di atas kebatilan. Enggak ada manfaatnya, Pak, ngeyel di atas kebatilan. Hanya karena kita merasa malulah nanti kalau saya rujuk dianggap saya bodoh. Malulah, saya kan sudah berpendapat, saya kan udah pendapat saya udah didengar sama orang. Saya kan seorang ulama, saya kan ya akhi. Seorang muslim itu lebih mencintai kebenaran dari kedudukan. Kapan saja kebenaran itu jelas kepada dia, dia tidak malu untuk rujuk. Kenapa? Kenapa harus malu? Ya. Orang yang enggak mau rujuk kepada kebenaran setelah jelas kepada dia itu kebenaran, itu menunjukkan adanya kesombongan di hati dia, keangkuhan. Walaupun orangnya tidak merasa dirinya angkuh dan sombong. Sahih. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan tentang makna sombong apa? Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Ya. Lihat ini Umar bin Khattab. Ketika dialog dengan Abu Bakar, ternyata jelas kepada Umar bahwa Abu Bakar di atas kebenaran, maka Umar pun rujuk kepada Abu Bakar. Pernah Zaid bin Thabit debat sama Ibnu Abbas tentang suatu permasalahan, apakah wanita haid wajib tawaf wada apa tidak, ataukah wanita haid boleh pergi tanpa tawaf wada, atau dia wajib menunggu dulu sampai bersih kemudian tawaf wada baru pergi. Ibnu Abbas mengatakan, boleh, silahkan pergi tanpa tawaf wada. Zaid bin Thabit mengatakan, oh enggak boleh, dia harus menunggu dulu sampai suci baru kemudian tawaf wada. Terjadi perdebatan antara Zaid bin Thabit dengan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, ya sudah gini aja, coba kamu pergi kepada ibunda kita Aisyah, tanya istri-istri Nabi SAW, karena mereka ikut waktu itu. Maka Zaid bin Thabit pun berdiri pergi kepada Aisyah, nanya tentang itu. Kata Aisyah, ya, aku mendengar Nabi SAW mengizinkan wanita haid ya pulang tanpa tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit pergi lagi datang kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum, benar kamu Ibnu Abbas, benar kamu Ibnu Abbas, masya Allah. Ya, lihat ya, para sahabat itu luar biasa ya. Mereka itu lebih mencintai kebenaran daripada mempertahankan ego masing-masing, saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, syaja'atu Abi Bakrin. Hadis ini menunjukkan akan keberanian Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, masya Allah, beliau memerangi orang-orang yang murtad dari agama Islam, yang ikut apa namanya nabi palsu, yang tidak mau bayar zakat. Tapi subhanallah pak, karena Abu Bakar kuat dalam masalah ini, luar biasa manfaatnya pak. Ketika Rasulullah SAW sebelum meninggalnya, beliau mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Ketika pasukan ini telah berangkat dan sampai ke suatu tempat, terdengarlah berita bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka pasukan ini pun berhentilah, tidak melanjutkan perjalanan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, banyak para sahabat berkata, hai Abu Bakar, lebih baik pasukan yang dikirim oleh Rasulullah engkau tarik lagi saja. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang murtad dari agama Islam. Demikian pula orang-orang yang mengikuti siapa? Nabi-nabi palsu. Sementara kita butuh tentara ini. Kalau kita kirim mereka, kita kekurangan apa? Personil. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak akan menghentikan pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Luar biasa pak. Aku tidak akan pernah menghentikan pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Pergi kalian, pergi tetap pak. Tapi subhanallah, luar biasa sekali manfaatnya tanya. Ketika orang-orang Arab yang murtad itu mendengar Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk berperang melawan Romawi, yang tadinya mau murtad gak jadi murtad. Orang-orang yang mengikuti nabi palsu jadi gentar, ketakutan. Ternyata kaum muslimin masih punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan mereka mengirimkan pasukan untuk memerangi Romawi. Sudah tahu mereka Romawi itu siapa di zaman itu pak. Wah, ini berarti gak sembarangan ini. Sehingga apa, dengan dikirimnya pasukan tersebut, kaum muslimin terjaga izzahnya. Masya Allah ya, sikap Abu Bakar ini luar biasa sekali pak, memang. Ya, ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan qiyas. Dari mana? Di sini Abu Bakar berkata kepada Umar, "Hai Umar, demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat itu hak harta. Apa bedanya antara zakat dengan apa? Sholat." Karena Umar faham orang yang tidak sholat diperangi. Maka Abu Bakar mengatakan, apa bedanya sholat dengan zakat? Sebagaimana sholat, orang yang sholat tidak mau itu hak yang agung bagi hak Allah, ini hak harta juga. Lihat di sini Abu Bakar mengkiaskan, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, hadis ini menunjukkan bahwa kias itu boleh dipakai. Rasulullah SAW pernah pakai kias nggak, Pak? Pernah. Ada pernah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah. "Hai Rasulullah, saya istri saya melahirkan tapi anak saya kok kulitnya hitam. Sementara saya putih, istri saya putih. Ini jangan-jangan istri saya selingkuh ini. Anaknya hitam. Sementara suami istri apa? Putih kulitnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu punya unta tidak?" "Punya." "Ada tidak anak-anak unta yang berbeda kulitnya dengan bapak dan ibunya?" Kata orang ini, "Ada ya Rasulullah. Kok bisa terjadi seperti itu?" Kata sahabat ini, "Mungkin kakek-kakeknya terdahulu ada yang warnanya seperti itu." Kata Rasulullah apa? "Ya mungkin ini juga sama. Mungkin kakek-kakeknya kamu terdahulu ada yang warnanya kayak gini. Apa bedanya?" Ini kias bukan, Pak? Ini kias. Iya. Maka dari itu para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kias itu hujah, dalil. Tapi kapan kita boleh pakai kias? Ya, yang pertama, kias boleh dipakai apabila sudah tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma. Kalau sudah tidak menemukan dalil dari Al-Quran, tidak pula dari hadis, tidak pula dari ijma, baru kita apa? Kias. Adapun kalau masih ada dalil, kias wajib minggir. Contoh, Abu Hanifah mengatakan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi. Abu Hanifah pendapatnya begitu, Pak. Hujahnya Abu Hanifah apa? Kias. Dikiaskan dengan apa? Dengan akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berjual beli tanpa apa? Wali dan dua saksi, maka ini pun juga akad nikah sama saja. Toh sama-sama akad kok, kata. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Tidak sah wanita menikah tanpa wali. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak sah nikah kecuali dengan apa? Wali. Ini hadis sahih dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Ali bin Madini, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya. Cuma saya lucu, Pak. Ada seorang ustaz di zaman sekarang yang dianggap ustaz, katanya apa? Hadis la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali, itu enggak qot'i. Jadi janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada itu. Enggak ada dalilnya, Pak. Mana dalil yang mengatakan bahwa janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali? Tidak ada satupun. Dan anehnya hadis yang sudah sahih, bahkan disahihkan oleh para ulama Islam, dikatakan enggak qat'i. Lalu kemudian ya dia menetapkan boleh dengan apa? Perkiraan dia sendiri. Ya, perkiraan dia sendiri itu yang dianggap qat'i. Padahal di bawah dhanni. La haula wala quwata illa billah. Iya. Nah, ini maksud dari saya yang saya sampaikan, Pak. Abu Hanifah berdalil dengan apa? Qiyas. Tapi masalahnya qiyas beliau bertabrakan dengan apa? Dalil. Maka kalau qiyas bertabrakan dengan dalil, mana yang didahulukan? Dalil dong. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa, Pak? Qiyas itu seperti bangkai. Kalau kamu sudah tidak ada makanan lagi, baru makan bangkai. Demikian pula qiyas, kalau sudah tidak ada dalil sama sekali, baru pakai qiyas. Imam Ahmad mengatakan innama yusaru ilal qiyasi inda darurah. Qiyas itu boleh dipakai kalau darurat saja sudah. Ya. Maka dari itu siapapun yang ingin menggunakan qiyas, dia wajib cari dalil dulu. Kalau memang sudah tidak ada nas sama sekali dalam permasalahan itu, baru pakai apa? Qiyas, enggak masalah. Iya. Qiyas kapan dipakai lagi, Pak? Qiyas boleh dipakai dalam masalah-masalah hukum yang diketahui padanya ilatnya. Adapun dalam masalah akidah dan perkara-perkara yang gaib, maka qiyas tidak berlaku. Dalam masalah akidah dan perkara yang gaib, qiyas tidak berlaku. Contoh, mengkiaskan bentuk malaikat dengan bentuk manusia. Mungkin Ustaz, malaikat itu kan punya sayap. Apakah sayapnya seperti sayap burung? Allah alam, saya gak pernah lihat. Allah dan Rasulnya juga gak pernah memberitahu. Boleh gak saya kiaskan sayapnya malaikat dengan sayap burung Garuda atau burung Raja Wali atau burung apa? Gak boleh. Oh, kenapa? Ya karena masalah gaib. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Ustaz, di surga itu ada disebutkan dalam ayat buah-buahan. Ada buah anggur, buah kurma. Boleh enggak saya membayangkan buah anggur, buah kurma yang kita lihat? Enggak boleh. Loh, kok kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan buah di surga itu sama namanya doang, tapi bentuk dan rasanya berbeda. Maka kalau antum membayangkan buah anggur di surga dengan buah anggur di dunia, antum sudah mengkiaskan dua perkara yang gaib. Perkara yang gaib dengan perkara yang kita lihat, sementara dua perkara tersebut berbeda jauh, Pak. Iya. Nah, ini jadi masalah akidah dan dalam masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang apakah mayat bisa mendengar, mayat yang sudah di kuburan, apakah bisa mendengar orang yang ada di atasnya atau tidak. Menjadi tiga pendapat. Sebagian mengatakan mendengar secara mutlak. Sebagian mengatakan tidak mendengar sama sekali. Pendapat yang ketiga, ini yang paling kuat. Mendengar sebatas yang ditunjukkan oleh dalil. Lebih dari itu tidak. Kenapa? Karena masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Sifat-sifat Allah pun juga masalah gaib. Tidak bisa dikiaskan dengan sifat makhluknya. Allah punya mata. Ya sudah, tetapkan saja Allah punya mata, tapi tidak sesuai dengan apa? ya tidak sama dengan mata makhluknya. Allah mendengar, tetapkan saja Allah mendengar, tapi tidak sama dengan mendengar apa? Makhluknya. Allah beristiwa di atas arasy, tetapkan saja Allah beristiwa, tapi istiwanya tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita sudah berani mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluknya, ini kias yang sangat batil. Nah, ini yang kedua, Pak. Kias boleh, tidak boleh dipakai dalam masalah apa? Akidah dan masalah gaib. Tapi hanya boleh dipakai dalam masalah apa? Hukum yang diketahui padanya ilatnya. Yang ketiga, kias tidak berguna dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, murni, yang tidak diketahui padanya ilat. Kias tidak berguna dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh dan tidak diketahui padanya ilatnya. Iya. Contoh, kalau kita sholat subuh berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Alasannya, ilatnya tahu nggak? Nggak tahu. Dan Allah pun tidak pernah memberitahu. Ini ibadah mahdhah. Kenapa sih sholat dimulai dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Boleh enggak saya menggantinya, Ustaz? Subhanallah. Enggak boleh. Lah kan dikiaskan, sama-sama zikir kok. Enggak bisa, karena ini masalahnya ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, yang kita tidak tahu ilatnya apa. Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, ya udah Allahu Akbar, jangan diganti dengan subhanallah atau alhamdulillah atau yang lainnya, enggak boleh. Karena syarat kias itu kan harus ilatnya sama. Sementara ini ilatnya enggak diketahui, bagaimana akan dikiaskan? Makanya kias itu hanya berlaku dalam ibadah yang ghairu mahdhah. Apa itu ghairu mahdhah? Ibadah yang berhubungan dengan kebiasaan. Ada hubungannya dengan kebiasaan manusia seperti zakat. Iya. Maka yang seperti ini bisa dipergunakan. Kenapa? Karena diketahui padanya ilatnya. Adapun ibadah-ibadah yang tidak diketahui ilatnya, enggak bisa. Antum tahu enggak ilat itu apa? Hah? Ilat apa, Pak? Enggak ada yang tahu. Ilat itu wasfun zahirun mundhabitun ghairu mulghan. Iya. Ilat itu adalah sifat yang tampak dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat, tidak dilalaikan oleh syariat. Sifat yang tampak dan tetap. Contoh, Allah mengharamkan arak. Mengharamkan apa? Arak. Ilat haramnya arak apa? Kalau ada orang berkata, karena arak berwarna merah, kita katakan ini sifat yang tidak tetap. Karena arak macam-macam, ada yang warna merah, ada yang warna lain. Arak haram karena memabukan. Nah, baru dia memang sifat yang tampak dan tetap. Memabukan. Berarti ilat haramnya arak adalah karena memabukan. Berarti ilatnya sudah kita ketahui ini. Nah, kalau ternyata ada selain arak yang ilatnya sama, sama-sama memabukan, hukumnya sama tidak, Pak? Hukumnya sama dengan apa? Contohnya narkotik. Terus apa lagi? Ganja. Terus apa lagi? Ada orang bilang, pemuda bilang gini, saya enggak minum arak kok, cuman saya cuma makan nafasin aja 20 biji fly gitu kan, sama aja haram. Kenapa memabukkan? Iya, kadang kan orang yang mau beli arak mahal nih, akhirnya pakai apa? Ngeracik obat-obatan sendiri, Pak. Iya, biar fly gitu. Biar mabuk. Maka yang seperti ini tetap ilatnya ada di situ. Ilatnya apa? Memabukkan. Rasulullah SAW melarang jual beli bangkai. Rasulullah melarang jual beli apa? Bangkai. Ilatnya bangkai apa? Kata sebagian ulama, karena bangkai tidak ada manfaatnya. Sebagian ulama mengatakan, karena bangkai itu najis. Maka atas dasar itu, tidak boleh jual beli dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula tidak boleh menjual belikan perkara yang najis. Dikiaskan kemana? Kepada bangkai. Kalau kita tahu ilatnya enak, Pak, maka kita lihat mana yang sama ilatnya dengan ini, kita samakan. Adapun kalau ilatnya berbeda, tidak boleh kita samakan. Yang salah itu adalah menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Wah, ini bahaya nih yang seperti ini. Ya. Yeah. Nah, jadi saudaraku ya, ilat itu tidak berlaku dalam masalah ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, yang tidak diketahui ilatnya. Adapun ilat hanya berlaku pada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang diketahui padanya apa? Ilatnya. Maka pada waktu itu ya, kita harus tahu nih. Yang keberapa? Yang keempat. Masih masalah kias, masalah kias. Yang keberapa? Keempat. Kias tidak boleh digunakan dalam perkara yang ilatnya berbeda. Kalau ilatnya beda, enggak boleh disamain. Sudah saya sebutkan tadi. Saya berikan contoh. Penggunaan kias yang tidak tepat. Orang yang mewajibkan zakat profesi. Tahu zakat profesi? Terkenal kan? Dikiaskan kepada pertanian. Dengan alasan kata mereka, petani itu profesi. Maka kalau kamu sebagai sekretaris, atau kamu manajer, atau kamu siapa, direktur, kamu juga profesi. Kita katakan, maaf Pak, salah. Kias kamu salah. Loh kok salah? Kalau petani menghasilkan apa, Pak? Petani menghasilkan biji-bijian. Buktinya tidak setiap hasil pertanian wajib zakat, kan? Sayur mayur ada zakatnya enggak? Enggak ada. Iya. Yang diwajibkan zakat yang seperti apa? Yaitu yang merupakan makanan pokok yang ditakar dan disimpan untuk waktu yang lama. Sekarang antum kerja di pabrik menghasilkan apa? Duit. Duit dengan biji ilatnya sama enggak? Ya, beda jauh. Dan sebetulnya mereka juga mengakui. Ketika ditanya zakat profesi dikeluarkan berapa, Pak? 2,5%. Ajib. Kok bisa, Pak? Iya, dikiaskan kepada emas. Loh, katanya tadi zakat pertanian. Sekarang kepada emas. Gimana sih? Nah, inilah, Pak, mutorib, terjadi keguncangan mereka, Pak. Yang menunjukkan bahwa kias mereka itu batil. Kias yang apa? Yang batil, ilatnya tidak sama. Ya Allah, alam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.